Far'un law massa kalban dahila ma'in kathir lam tanjus yaduhu. Bila ada seseorang yang menyentuh anjing yang berada di dalam air, maka tangan yang menyentuhnya tidak najis. Di ini, walaupun di dalam kitab Fathul Mu'in hanya menyebutkan kalban atau anjing, tetapi contoh yang sama seperti anjing adalah babi. Jadi kalau ada orang menyentuh babi atau anjing yang keduanya itu berada di dalam air, maka tangan yang menyentuhnya itu tidak najis. Dan hukum tangan yang menyentuh anjing tidak najis jika air menjadi penghalang sentuhan. Jadi hukum ini ada catatannya ya. Catatannya yaitu kalau air menjadi penghalang antara tangan dengan babi atau anjing yang disentuh. Berbeda halnya apabila ada seseorang yang menggenggam semisal kaki anjing dengan erat. Jadi kalau menggenggam kaki anjing dengan genggaman yang erat, sekiranya air tidak menghalangi keduanya, maka dipastikan tangan itu najis. Dan menurut ulama yaitu Ibnu Qasim Al-Abbadi, ada kesalahan sebagian ulama. Jadi Ibnu Qasim Al-Abbadi mengkritik atau mengoreksi penjelasan dari sebagian ulama yang mengesahkan sholat dari seseorang yang menyentuh najis di dalam air. Jadi menurut sebagian ulama itu, bila ada seorang yang sholat kemudian dia menyentuh najis yang berada di dalam air, menurut dia sholatnya tetap sah ya. Menurut sebagian ulama itu sholatnya tetap sah, mengambil dari keterangan seperti di Fathul Mu'in ini. Tetapi menurut Ibnu Qasim Al-Abbadi penjelasan itu salah ya. Jadi penjelasan itu salah dikarenakan ia atau orang yang sholat itu sudah dipastikan menyentuh najis. Jadi air itu hanyalah menghalangi menajiskannya najis. Air hanya menghalangi tanjis. Tanjis artinya menajiskan ya. Dan menyentuh najis di saat sholat itu hukumnya membatalkan sholat walaupun najis yang disentuh tidak menajiskan ya. Seperti halnya seorang sholat yang batal, yang sholatnya batal dikarenakan menyentuh najis yang kering. Jadi kalau ada orang sholat kemudian ada najis kering lalu najis itu disentuhnya, maka sholatnya batal ya. Walaupun tentunya kalau antara najis dengan tangan yang menyentuh kering, hukum najis tidak bisa berpindah, tidak bisa menempel ke tangan ya. Jadi kalau dalam masalah batalnya sholat, itu hanya menyentuh najis, itu sudah membatalkan sholat. Walaupun najisnya tidak menajiskan ya, tidak tanjis atau menajiskan. Kemudian menurut Ibnu Qasim ada juga kesalahan yang diucapkan atau yang dijelaskan oleh sebagian tolabah. Tolabah artinya orang-orang yang menuntut ilmu fikih ya, para pelajar fikih yang menyimpulkan satu keterangan dari penjelasan ini, yaitu seorang yang menyentuh kemaluannya di dalam air. Jadi seorang yang menyentuh kemaluannya di dalam air itu wudhunya tidak batal. Ini penjelasan dari sebagian pelajar yang salah paham tadi ya. Jadi menurut Ibnu Qasim penjelasan ini juga salah karena dia sudah dipastikan telah menyentuh alat kelaminnya. Jadi dari keterangan ini, dari keterangan di dalam Fathul Mu'in yang membahas tentang tidak najisnya tangan seorang yang menyentuh anjing atau babi di dalam air, ini ada dua kesalahpahaman yang dijelaskan oleh sebagian ulama dan juga yang dijelaskan oleh sebagian tolabatul ilmi atau sebagian pelajar fikih. Walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattibun. walam yu'lam mumasatuhu, walam yu'lam mumasatuhu lahu lam yanjus. Atau di sini walam ya'lam ya. Kalau walam ya'lam berarti setelahnya maf'ul. Jika ada anjing yang mengangkat kepalanya dari air, walau rafa'a kalbun ra'sahu minal ma', walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in. Jika ada anjing yang mengangkat kepalanya dari air, wafamuhu mutarattibun, dan mulutnya basah. Walam yu'lam mumasatuhu lahu, tetapi tidak dipastikan mulutnya menyentuh air. Lam yanjus, maka hukum air tidak najis. Tidak najis dalam arti tetap suci ya. Jadi ada seseorang yang melihat anjing yang seakan-akan, seakan-akan anjing itu minum dari air ya, seakan-akan anjing itu minum dari air, dan setelah mengangkat kepalanya mulutnya basah. Ini kalau memang tidak dipastikan air telah tersentuh oleh bagian mulut dari anjing atau lidahnya, itu airnya hukumnya tetap suci. Jadi ini sebenarnya satu dari dua penggambaran ya, satu dari dua penggambaran yang dijelaskan oleh para ulama. Penggambaran yang tidak dijelaskan adalah kalau anjing mengangkat kepalanya dengan mulut yang kering. Jadi kalau mulutnya kering, maka semua ulama sepakat hukum air tetap suci. Karena memang tidak ada sesuatu yang memungkinkan najisnya air ya. Tetapi kalau basah, seperti yang ada di dalam Fathul Muin ini, kalau anjingnya mengangkat kepala dalam keadaan mulut yang basah, ini ada perbedaan antara ulama ya. Lebih khususnya ada dua wajah ya, dua wajah atau dua penjelasan dari Imam Syafi'i yang ditulis di dalam kitab para muridnya. Dan hukum yang ditulis di dalam Fathul Muin ini, yaitu airnya tidak najis, itu merupakan pendapat atau wajah yang lebih sahih ya. Jadi satu wajah mengatakan airnya najis dan wajah yang lain mengatakan airnya tetap suci. Tetapi yang lebih sahih adalah yang mengatakan airnya tetap suci. Mengapa demikian? Mengapa hukumnya tetap suci? Karena hukum air dikembalikan ke hukum aslinya ya. Jadi mengembalikan ke hukum asli air, yaitu suci. Jadi selama tidak ada sesuatu yang menajiskan, maka hukum air itu suci ya. Jadi hukum asli tidak bisa berubah kecuali dengan adanya keyakinan, dengan adanya keyakinan yang merubahnya. Jadi dikarenakan dalam hal ini tidak dipastikan air sudah menyentuh bibir, sudah menyentuh mulut dari anjing, maka tidak bisa merubah hukum asli air, yaitu suci. Dan mengenai basahnya mulut anjing, itu masih ada kemungkinan berasal dari air liurnya. Jadi basah tidak disebabkan karena tertempel oleh air, tetapi disebabkan oleh air liurnya. Jadi karena ada kemungkinan itu, maka wajah yang lebih sahih berpendapat lam yanjus, air yang ada di bawah anjing itu hukumnya tetap suci. Qala Malikun wa Dawud, al-kalbu tahirun. Menurut madhab Malik dan Dawud, Dawud ini yang dimaksud biasanya Dawud al-Zahiri ya. Dawud al-Zahiri ini sebenarnya termasuk salah satu ulama yang keilmuannya sudah mencapai derajat ahli ijtihad ya, derajat yang sudah satu level atau satu derajat dengan para mujtahid yang lain. Jadi sebenarnya walaupun para imam yang terbagi menjadi empat madhab itu, sebenarnya bukan hanya mereka yang memiliki keilmuan setingkat itu, tetapi banyak sekali ulama yang keilmuannya setingkat dengan mereka, setingkat dengan empat madhab. Akan tetapi mengapa yang boleh diikuti hanya empat madhab itu? Karena empat madhab itu berhasil terbukukan ya, berhasil terkodifikasi, berhasil terdokumentasi. Jadi kalau imam-imam yang lain seperti Abu Dawud, ini contohnya, ini sebenarnya keilmuannya juga sama dengan Imam Malik Akan tetapi karena beliau tidak memiliki murid yang rajin mencatat keterangannya, sehingga pendapat-pendapatnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak terdokumentasi, tidak terkodifikasi dengan rapi. Maka para ulama mengatakan bahwa Dawud Adz-Dzahiri ini tidak bisa diikuti pendapatnya. Jadi menurut mazhab Malik dan Dawud Adz-Dzahiri, al-kalbu tohir, anjing hukumnya suci. Jadi ini seakan-akan kalau penjelasan ini kalau didengar oleh para pelajar fikih yang baru belajar tahap awal agak aneh ya, karena mengatakan hukum anjing suci. Padahal kalau di madhab kita hukum anjing ini tidak hanya najis, tetapi najis yang berat ya, bukan hanya najis, tapi najisnya ini termasuk mughalladzah. Dan menurut Malik dan Abu Dawud hukumnya suci. Bukan hanya itu, mereka berdua mengatakan walayan jusul ma'ul qalilu biwulugi. Air yang air tidak menjadi najis oleh jilatan anjing. Jadi air yang sedikit ma'ul qalil itu tidak bisa menjadi najis karena dijilat oleh anjing. Jadi dua pendapat ya, dua pendapat yang berbeda dengan madzhab kita, yaitu yang pertama mengatakan hukum anjing suci, kemudian yang kedua mengatakan air sedikit tidak menjadi najis oleh jilatan dari anjing. Wa inna ma yajibu ghuslul ina'i biwulughihi ta'budan. Keduanya yaitu Imam Malik dan Dawud tidak berarti mereka berdua mengatakan tidak harus membasuh bejana yang terkena jilatan anjing ya. Jadi walaupun mereka mengatakan bahwa anjing suci dan juga air sedikit yang terjilat oleh anjing ini hukumnya juga suci, mereka tetap mengharuskan membasuh benda yang terkena jilatan anjing. Yang terkena jilatan anjing atau yang tertempel oleh badannya, itu mereka tetap mengharuskan untuk membasuhnya. Akan tetapi menurut mereka berdua, keharusan membasuh jilatan anjing itu bukan dikarenakan najis ya, bukan dikarenakan najis, tetapi ta'abudan, dikarenakan ta'abud. Ta'abud adalah hukum fikih yang akal manusia tidak mampu mencari alasannya. Jadi kalau ulama sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari alasan dari satu hukum fikih, kemudian mereka tidak menemukannya, maka hal itu diistilahkan dengan at-ta'abud ya, at-ta'abud. Ini hampir di semua disiplin ilmu memiliki hal yang seperti ini. Ada hukum tapi alasannya tidak bisa ditemukan oleh akal. Dan tentunya setiap disiplin ilmu ini memiliki istilah masing-masing. Kalau di dalam fikih istilahnya ta'abud, kalau di dalam nahwu atau ilmu alat itu istilahnya as-sama'i. Sama'i artinya teori nahwu atau sorof yang keluar dari kaedah umum dan tidak ditemukan alasan mengapa keluar dari kaedah itu. Jadi menurut mereka berdua, keharusan membasuh bejana yang terkena jilatan anjing ini dikarenakan ta'abud, tidak dikarenakan najis. Dan selain Imam Malik berpendapat bahwa anjing itu suci, Imam Malik juga berpendapat babi itu hukumnya juga suci ya. Jadi kalau di Fathul Mu'in hanya dituliskan al-kalbu tohir, tetapi hakikatnya menurut Imam Malik khinzir itu juga suci menurut beliau. Dan ada juga satu riwayat dari Abu Hanifah atau madhab Hanafi yang juga berpendapat bahwa khinzir atau babi hukumnya suci. Tetapi hanya satu riwayat ya, riwayat yang lain mengatakan sama dengan madhab kita. Jadi kata wa inna ma yajibu ghuslul ina'i biwulughihi ta'abudan ini seakan-akan menjadi jawaban dari pertanyaan ya. Seakan-akan pendapat Imam Malik ini kontradiksi atau bertentangan. Di satu sisi mengatakan hukum anjing suci, tetapi di sisi yang lain mengharuskan membasuh bejana yang terkena jilatan anjing. Maka di sini dijelaskan bahwa walaupun mereka berpendapat suci, tetapi tetap mengharuskan membasuh jilatan anjing. Tapi kewajiban membasuh itu tidak dikarenakan najis, akan tetapi dikarenakan ta'abbud atau hukum fikih yang kita setia untuk melakukannya, kita tetap melakukannya walaupun kita tidak mengetahui apa hikmah atau apa alasan dibalik hukum itu.